antuma, kamu berdua lebih baik duduk-duduk, lebih baik daripada yang tidak hadir karena takut hafalan. Ya, artinya kamu walaupun kalah dengan yang lain dalam masalah hafalan, tapi harusnya kamu tetap datang dapat pelajaran. Daripada yang sembunyi, yang lari, yang gak berani masuk, yang izin segala macam kan takut hafalan, itu pengecut namanya. Rugi dia, tidak mendapatkan ilmu. Yang satu pura-pura sakit, yang satu pura-pura sibuk, yang satu izin saya mau ke sana, yang satu tanpa kabar, tanpa apa, hilang. Saya lihat beberapa orang hilang, enggak ada di sini. Dia absen. Siapa yang bolos? Dan ketika bolos, absen tanya, kenapa, kemana? Barakallahu fiikum. Kalau belajar sambil berdiri mah ringan. Berapa menit tadi? 40 menit? Hah? Beberapa ulama mendatangi seorang alim yang sedang duduk di teras masjid setelah sholat asar. Jadi sholat asar, duduk di teras masjid. Masjidnya tinggi, maka orang-orang tadi menemuinya dalam keadaan berdiri di bawah teras, gurunya di teras begini, dan duduk. Menanyakan beberapa hal dari ilmu. Tahu sampai kapan? Sampai maghrib. Dari mulai asar, berapa jam itu? Wallahi, kata dia, aku tidak beranjak dari situ, tidak pergi dari situ, dan tetap berdiri di situ, karena aku ingin menghafalkan ilmu. Eman kalau pergi. Sampaikan ilmu, didengarkan, catat, dengarkan, catat. Sampai maghrib. 2 jam lebih. Alasan alasan mana? Alasan ilmu. Apa artinya alasan? Ala sya'ni madha. Yang kemudian bahasa Indonesia jadi alasan. Alasan apa? Kamu gak hadir. Maksudnya bahasa Arab ala sya'ni madha. Ala sya'ni. Atas urusan apa? Berarti bahasa Indonesia dari bahasa Arab ya? Ala sya'ni. Iftah al-kitab. Al-hadith. Kemarin sudah kita baca hadis Anas. Sekarang kalian baca hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Qumu iqra. Kemarin ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang berkait dengan pembahasan kita, yaitu berapa kalikah seorang anak menyusu hingga dianggap sebagai anak susuan. Kita jawab, diriwayatkan 5 rada'at. 5 kali susuan. Itu riwayatnya mengatakan 5 rada'at, 5 kali susuan. Tetapi kemudian berbeda pendapat para ulama, 5 kali susuan itu maknanya apa? Apakah 5 kali nyedot atau 5 kali majlis atau 5 kali apa? Yang rajih dari pendapat para ulama, wallahu taala a'lam, adalah 5 kali majlis. Nyusuin sampai bayi itu berhenti sendiri, kenyang sekali. Besok atau kapan disusuin lagi sampai kenyang, itu 2 kali. Kemudian disusui lagi yang 3 kali sampai kenyang, itu 3 kali. Sampai 5 kali. Nah, baru dikatakan dengan anak susuan dan hukumnya seperti anak kandung dalam artian mahram. Dalam artian kemahramannya. Kita sampai al-muharramat. Tadi kemarin kita bahas atau beberapa hari yang lalu, muharramat yang sementara, yang diistilahkan dengan muharramat pada sampai pada batas waktu tertentu. Sekarang muharramat yang ilal amad. Oh, yang kemarin ilal abad ya. Sekarang ilal amad. Ilal abad berarti selama-lamanya. Adapun yang ilal amad sampai pada batas waktu tertentu saja. Sudah siap semua kitabnya? Baik, bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Amma ba'd. Qala rahimahullah, amma al-muharramat ila amadin. Adapun yang menjadi mahram pada batas waktu tertentu saja, fahunna ukhtuz zaujah. Pertama, saudaranya istri. Kalau kita menikahi seorang wanita, maka kakak perempuannya istri tidak boleh dinikahi, adik perempuannya istri tidak boleh dinikahi. Tapi hati-hati, dia bukan mahram kamu. Alhamul maut, bahkan diancam, ipar itu kematian, kata Nabi. Artinya bahaya. Mengapa? Kan mahram, tidak boleh dinikahi. Iya, tapi dia bukan mahram yang muabbad. Suatu saat, dia boleh dinikahi. Kapan? Ketika istrinya meninggal, boleh menikahi kakaknya atau menikahi adiknya. Yang diistilahkan naik ranjang atau turun ranjang. Yang kedua, wa'amatiha. Tidak boleh pula menikahi bibinya istri. Juga sementara. Kalau istri meninggal, boleh menikahi bibinya. Wa'alatiha. Ini sama-sama bibi, tetapi kalau ammah, bibi dari saudara bapak. Kalau khalah, bibi dari saudara ibu. Wal khamisah lil hurri alladhi indahu arba' zaujat. Yang berikutnya, yang ketiga, tidak boleh menikahi yang kelima bagi siapa yang memiliki istri empat. Kalau satu orang sudah memiliki istri empat, maka menikahi siapapun enggak boleh, muharram. Loh, enggak boleh, enggak boleh. Kenapa? Karena siapapun yang kamu nikahi berarti dia khamis, berarti dia istri kelima, tidak boleh. Maka bahasanya beliau yang muharram sementara adalah yang kelima dari suami yang sudah memiliki empat istri, itu diharamkan. Sementara atau selamanya? Ya sementara. Kalau ini meninggal, boleh ambil satu lagi. Kalau ini dicerai, boleh ambil yang lain. Iya kan? Yang tidak boleh, yang kelima. Al-khamis lil-hurri. Kenapa ada kalimat lil-hur? Yang maknanya untuk orang merdeka. Karena kalau budak, berbeda. Sebagaimana Imam An-Nasa'i memiliki istri empat, Imam Nasa'i, dan memiliki budak 40 budak wanita. Kenapa ketawa? Digilir oleh beliau budak-budak perempuannya ini seperti menggilir istri. Makanya ada yang berkata bahwa Imam Nasa'i itu sesungguhnya Nisa'i. Paling pantas beliau, kata para ulama yang lain, paling pantas untuk menulis kitab nikah. Karena paling ahli dalam bidang itu, karena beliau masya Allah memiliki istri empat dan budak 40 dalam keadaan baik-baik saja, rukun, gak ada masalah. Qanibina a'azakumullah, kembali kepada kitab. Oleh karena itulah, karena kalau budak boleh, berapa saja, sehingga dikatakan al-khamisah lil-hurri, istri yang kelima bagi yang memiliki empat istri. Istri yang kelima yang merdeka. Adapun kalau budak tidak disebut istri. Taib. Satu, dua, tiga, empat. Yang kelima. Tadi pertama, saudara istri. Kedua, bibi istri dari bapaknya. Yang ketiga, bibi istri dari ibunya. Yang keempat, istri kelima. Yang kelima, az-zaniyah hatta tatub. Jangan menikahi pelacur. Jangan menikahi wanita pezina. Hatta tatuba, hingga dia bertaubat. Sudah? Yang keberapa? Kelima. Yang keenam, wa mutallaqatuhu thalathan hatta tankiha zawjan ghairah. Yang keenam, yang sudah dicerai tiga kali tidak boleh dinikahi lagi sampai dia menikah dengan orang lain dengan keinginan hatinya, bukan dipaksa. Kemudian terjadi cerai kembali, juga bukan dipaksa, dengan kemauan sendiri. Maka kemudian mau balikan lagi dengan yang awal, bisa. Berarti ini juga muakkad, sementara. Tidak boleh pula menikahi yang keenam, yaitu wanita yang sudah ditalak tiga kali. Talak satu masih bisa rujuk, talak dua masih bisa rujuk, setelah talak tiga tidak bisa rujuk abadan. Sampai kapan? Sampai dia menikahi suami lain dan kemudian cerai kembali, maka baru boleh dinikahi kembali. Itu kan rujuk saat bukan. Sama kalaupun urusannya adalah dengan masalah nikah ulang, itu hanya waktu saja. Kalau di dalam masa iddah, maka itu hanya rujuk saja, tidak menikah ulang. Tetapi kalau sudah keluar dari masa iddah untuk kembali kepada istrinya, harus dengan nikah kembali. Baik. Maka tidak boleh menikahi istrinya yang sudah ditalak tiga, sampai dia nikah dengan orang lain, kemudian cerai, dan semua itu dengan kesukarelaan, tidak diatur, tidak dibikin, tidak direncanakan, tidak dipaksa. Sebab kalau dipaksa, Rasulullah SAW, atau direncanakan, Rasulullah SAW mencelanya dengan celaan yang jelek. Orang laki-lakinya yang disuruh dijuluki dengan Taisul Musta'ar, kambing penjantan bayaran. Tais al-musta'ar, kambing penjantan bayaran. Misalnya sang suami sudah mentalak tiga, dia menyesal, pengen kembali. Oh, gak bisa, harus dia nikah dengan yang lain dulu. Akhirnya dia panggil seorang laki-laki. Mau gak kamu nikahi bekas istri saya itu seminggu atau sebulan saja, terus ceraikan kembali. Nih, kasih uang supaya bisa kembali pada saya. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak sah, tidak boleh. Dan itu barakallahu fikum, orang yang laki-laki tadi dijuluki dengan Taisul Musta'ar. Yang ketujuh, al-muhrimah binusukin hatta tahilla. Al-muhrim, muhrimah. Siapa al-muhrimah? Orang yang ihram. Emang di masyarakat kita ada salah kaprah, ada salah yang merata salahnya. Salah kaprah yaitu menganggap bahwa wanita yang tidak boleh dinikahi dengan kalimat muhrim. Oh, ini muhrim, ini bukan muhrim, ini muhrim, ini bukan muhrim. Maaf, itu salah. Barakallahu fikum. Muhrim itu orang yang ihram. Adapun wanita yang tidak boleh dinikahi dijuluki dengan mahram. Maftuh, difathahkan mimnya, mahram. Baik. Adapun yang muhrim adalah yang ihram. Maka di antara yang mahram tidak boleh dinikahi adalah wanita yang muhrim. Bingung kan? Kalau orang itu tidak mengerti maknanya. Di sini dijelaskan, di antara wanita yang mahram yang tidak boleh dinikahi adalah wanita yang muhrim binusukin, yang sedang ihram dengan satu acara ibadah. Nusuk itu bisa haji, bisa umrah. Maka tidak boleh dinikahi sampai selesai dari ihramnya. Kapan selesai ihram? Tahallul. Maka itulah yang dikatakan dengan hatta tahilla, hingga dia keluar dari ihramnya dengan tahallul. Wanita yang sedang ihram untuk haji tidak boleh dinikahi. Wanita yang ihram untuk umrah enggak boleh dinikahi hatta tahilla, hingga selesai ihramnya. Yang kedelapan, al-mu'taddah, yang masih di masa iddah dari orang lain. Hatta tanqadi iddatuha, sampai berakhir masa iddahnya. Misalnya ada satu wanita sedang dicerai. Kamu, saya talak, kata suaminya. Ya. Kalau bundar berarti laki-laki, kalau kotak berarti perempuan. Ya. Kotaknya kurang gede. Karena jilbab. Nah, dicerai oleh sang suami. Bolehkah dinikahi oleh orang lain? Hah? Tidak boleh. Kok tidak boleh? Iya, sampai masa iddahnya habis. Taib. Kalau ternyata suaminya mati, payah. Bagaimana dengan istrinya? Apakah boleh dinikahi? Tidak boleh dinikahi. Mengapa? Sampai masa iddahnya habis. Yang dicerai masa iddahnya salah satu quru. Tiga kali suci atau tiga kali haid, ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Haid, yang jelas 3 bulan masa iddahnya. Yang ditinggal mati oleh suaminya boleh dinikahi, tetapi iddahnya lebih panjang. 14 ashurin wa 10 4 bulan 10 hari. Masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Tidak boleh dinikahi sampai masa iddahnya habis. Berarti mahram wanita yang tidak boleh dinikahi yang kedelapan adalah wanita-wanita yang masih di dalam masa iddah. Apakah masa iddah karena dicerai atau masa iddah karena atau masa iddah karena ditinggal mati? Hanya beda masa iddahnya. Kalau dicerai 3 bulan masa iddahnya, kalau ditinggal mati 4 bulan 10 hari masa iddahnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa ma'ada ha'ula'i fahuwa halal. Adapun yang selain itu, selain yang 8 ini, semuanya boleh dinikahi. Selain 8 dan selain berapa kemarin? Kalian hitung. 6 barakallahu fiikum. Ada 7 dari nasab. Ada 4 dari sebab pernikahan. Dan kemudian yang lainnya berkait dengan masalah susuan, semua seperti nasab. Selain itu boleh dinikahi. Wa fi hadainil haditsainil atiyain fi hadzal bab al isyarah ila ba'd ma taqaddam. Maka pada dua hadis yang berikut ini. Di dalam bab ini ada isyarat kepada sebagian apa yang telah lewat, isyarat pada sebagian apa yang sudah disebutkan. Maka kita masuk hadisnya agar kalian bisa menghafalnya sejak sekarang. An Ummi Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma annahuma qalat ya Rasulullah inkih ukhti ibnata Abi Sufyan faqala awatuhibbina dhalik faqultu na'am lastu laka bimukhliyah wa habbu man syarakani fi khairin ukhti. Dari Ummu Habibah, anaknya Abu Sufyan, semoga Allah meridai keduanya, karena dua-duanya masuk Islam. Abu Sufyan juga masuk Islam. Kemudian berkata, setelah dinikahi anaknya Abu Sufyan yaitu Ummu Habibah, Ummu Habibah berkata, ya Rasulullah, nikahi pula saudariku, dan nikahilah saudariku anak perempuannya Abu Sufyan. Maka Nabi bertanya, awatuhibbina dhalik, apakah kamu suka kalau aku nikah dengan dia? Qultu na'am, iya. Lastulaka bimukhliyah, sehingga aku tidak sendirian mengurusimu. Wahabbu man syarakani, dan yang paling aku suka untuk membantu aku mengurusimu adalah saudariku, kata Ummu Habibah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna dhalika la yahillu li, sesungguhnya yang demikian tidak halal bagiku. Mengapa tidak halal? Hah? Masuk jenis yang mana? Yang mu'abbad atau yang mu'aqqad? Yang ilal amad atau ilal abad? Ilal amad. Karena itu adalah adiknya istri. Tidak boleh adiknya istri dinikahi, karena dia ipar. Inna dhalika la yahillu li, sesungguhnya yang demikian tidak halal bagiku. Qalat fa inna nuhadditsu annaka turidu an tankiha binta Abi Salamah, sesungguhnya kami mendengar bahwa engkau akan menikahi anak perempuannya Abi Salamah. Kata Nabi, bintu Abi Salamah, anaknya Abu Salamah. Qultu na'am, kata Ummu Habibah, iya. Qala innaha law lam takun rabibati fi hijri ma halat li, sesungguhnya dia, anaknya Abu Salamah ini, kalaupun dia bukan anak tiriku, tentu tetap tidak halal bagiku, apalagi sudah jadi anak tiri, karena Ummu Salamahnya dinikahi. Masa menikahi anaknya pula Abu Salamah? Kalaupun bukan anak tiriku, dia tetap tidak halal bagiku. Mengapa? Innahal labnatu akhi minar radha'ah, karena dia adalah anak saudaraku sepersusuan. Anak saudaraku sepersusuan. Apa maknanya? Ponakan susu. Rasulullah SAW disusukan oleh Halimah Sa'diyah dengan satu orang lagi. Satu orang ini saudara Nabi sesusuan. Punya anak. Begitu. Arda'atni wa Aba Salamah Thuwaibah, termasuk ibu susuan Nabi selain Halimah Sa'diyah juga Thuwaibah. Ibu susuan Nabi Thuwaibah. Arda'atni wa Aba Salamah Thuwaibah. Thuwaibah menyusui aku dan menyusui Abu Salamah. Berarti gambarnya bagaimana? Abu Salamah An-Nabi, dua-duanya disusui oleh satu orang, namanya Thuwaibah. Ayib. Berarti saudara susu kan? Kemudian Abu Salamah punya anak perempuan, binti. Binti Abi Salamah. Apanya Nabi berarti? Hah? Ponakan kan? Sebab saudara susu sama seperti saudara kandung. Kalau anak saudara kandung apa? Anak kakak, anak adik. Ponakan kan? Maka ini ponakan susu. Halalkah untuk dinikahi dengan Nabi? Tidak halal. Apalagi ternyata Nabi menikahi Ummu Salamah. Setelah beliau tidak ada, setelah beliau meninggal, Nabi menikahi istrinya. Boleh enggak menikahi istri saudara? Hah? Boleh. Sebab itu mahramnya sementara. Barakallahu fikum. Maka dia nikahi Ummu Salamah. Berarti anaknya sebagai apa? Anak tirinya Nabi. Ummu Habibah saking cemburunya bertanya, apa benar katanya engkau akan menikahi binti Abi Salamah? Hah? Binti Abi Salamah? Binti Abi Salamah ini, kalaupun aku tidak menikahi ibunya, dia tetap tidak halal bagiku. Karena dia anak susuan saudaraku. Ponakan susu. Apalagi ternyata sekarang sudah menjadi anak tiri. Karena ibunya dinikahi. Fala ta'ridna alayya banatikunna wala akhawatikunna. Wahai Ummu Habibah, jangan tawarkan padaku saudari-saudari kalian. Jangan pula anak-anak perempuan kalian. Anak-anak perempuan kalian, anak tiri. Ini bicara pada istrinya. Wahai para istriku, jangan menawarkan anak-anak kalian. Anak-anak kalian itu adalah anak tiriku. Jangan pula saudara-saudara kalian, karena saudari-saudari kalian apa? Bukan mahram, karena dia tidak bisa dinikahi sementara. Itu dulu. Barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran.